بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Setelah selesai tentang pembahasan al-yaumul akhir sampai pada penjelasan tentang al-jannah wan-nar, demikian pula keterangan tentang hakikat keimanan kepada yaumul akhir, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, wa min usuli ahli sunnati wal jama'ati أن الدين والإيمان اسم يجمع اعتقادات القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح وأنه يزيد وينقص ويتفاضل أهل الإيمان فيه تفاضلا عظيما وجعلهم الله في كتابه ثلاث طبقات. Dan termasuk di antara prinsip-prinsip pokok ahli sunnah wal jamaah, bahasanya ad-din wal iman, perkara agama dan keimanan, merupakan ismun, sebuah istilah atau sebuah nama yang yajma'u i'tiqadatil qulubi wa a'malaha wa a'malal jawarih. Beliau menyebutkan tentang definisi iman, ya, di sisi ahli sunnah wal jamaah, yang mencakup keimanan itu, ya, terhadap keyakinan-keyakinan kalbu. Demikian pula amalan-amalannya, yakni amalan-amalan kalbu. Dan demikian pula dengan a'mal al-jawarih, yani amalan-amalan anggota badan. Wa annahu yazidu wa yanqus, dan bahasanya keimanan dan agama adalah perkara yang yazidu wa yanqus, yani pada pemiliknya, ya, pada pemiliknya. Keimanan ini perkara yang bisa bertambah, demikian pula bisa berkurang. Sebagaimana diketahui bahwa penyebab tambahnya keimanan adalah dengan amalan-amalan salih, dan penyebab berkurangnya keimanan dengan kemaksiatan-kemaksiatan. وَيَتَفَاضَلُ أَهْلُ الْإِيمَانِ فِيهِ تَفَاضُلًا عَظِيمًا, dan bertingkat-tingkat, ya, pemilik keimanan dalam hal perkara iman, tafadulan aziman, yaitu dengan tingkatan-tingkatan atau perbedaan-perbedaan yang sangat besar. Wa ja'alahumullahu fi kitabihi thalatha tabaqat, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka, yakni orang-orang yang memiliki keimanan, terbagi dalam tiga tingkatan. Beliau rahimahullah pada keterangan ini menjelaskan tentang bagaimana, yaitu definisi iman di sisi ahli sunnah wal jamaah, yang membedakan mereka ahlul haq dari orang-orang yang menyimpang dalam permasalahan iman ini. Beliau menyebutkan bahwa al-mu'minun terbagi dalam tiga kelompok, atau tiga golongan, atau tiga tingkatan. Kata beliau, sabiqina ilal khairati. Tingkatan atau golongan yang pertama, mereka orang-orang yang bersegera, berlomba-lomba, ya, menuju al khairat, ya, seluruh perkara kebaikan. Siapakah mereka? وَهُمُ الَّذِينَ أَدَّوِ الْوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحَبَّاتِ وَتَرَكُوا الْمُحَرَّمَاتِ وَالْمَقْرُحَاتِ, وَفُدُولَ الْمُبَاحَاتِ. Yang dimaksud dengan golongan orang-orang yang bersegera berlomba-lomba menuju kebaikan adalah orang-orang yang addau al-wajibat wal-mustahabbat, menunaikan perkara-perkara yang wajib, demikian pula yang mustahab, yang sunnah. Jadi mereka di dalam menjalankan atau melaksanakan perintah bukan hanya perkara-perkara yang wajib, bahkan mereka berlomba-lomba dalam memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Kemudian watarakul muharramati wal makruhat, dan mereka meninggalkan perkara-perkara yang haram, demikian juga perkara-perkara yang makruh. Jadi bukan hanya sekedar meninggalkan hal-hal yang haram dari perkara yang dilarang, namun mereka juga menjauh dari hal-hal yang makruh, hal-hal yang dibenci. Demikian pula, bahkan lebih daripada itu, wa fudulal mubahat, hal-hal yang berlebihan ya dalam perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang padanya tidak ada perintah, tidak pula larangan, hal-hal yang sifatnya boleh. Namun dalam rangka untuk mencari kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka mengambil dari perkara yang mubah kecuali hanya sekadarnya, tidak berlebih-lebihan. Ini keadaan as-sabiqun ilal khairat, atau dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pula dalam kitabnya dengan al-muqarrabun. Ini orang-orang yang didekatkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tabaqah tsaniyah atau golongan tingkatan yang kedua, wa ashabul yamin, golongan yang disebut dengan ashabul yamin atau golongan kanan, golongan orang-orang yang beruntung. Siapakah mereka? Kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, iktasaru ala ada'il fara'idi wajtinabil maharimi. Mereka adalah orang-orang yang mencukupkan dalam perkara perintah dengan penunaian hal-hal yang sifatnya fardu, yang sifatnya wajib. Dan mereka mencukupkan di dalam meninggalkan perkara-perkara yang dilarang dengan meninggalkan atau menjauhi hal-hal yang sifatnya haram. Jadi golongan yang dikenal dengan ashabul yamin, ya, demikian keadaannya. Dalam perkara perintah, mereka menunaikan hal-hal yang sifatnya wajib. Dalam perkara larangan, mereka dalam perkara perintah menjalankan hal-hal yang sifatnya wajib, sedangkan dalam perkara larangan meninggalkan hal-hal yang sifatnya haram. Mereka golongan yang beruntung, ya, karena mereka selamat dengan apa yang mereka tempuh dengan menjalankan perkara-perkara yang wajib, demikian pula meninggalkan hal-hal yang haram. Namun jelas sisi kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mencapai derajat kedudukan dan kemuliaan golongan yang pertama. Kemudian kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan golongan yang ketiga, wadh-dhalimina li anfusihim, dan mereka orang-orang yang menzalimi diri-diri mereka. Siapakah mereka? Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, khalatu amalan saliha wa akhara sayyi'a. Mereka orang-orang yang mencampur amalan-amalan kebaikan mereka, dan di sisi yang lain mereka berbuat perkara-perkara yang jelek. Jadi dari sini menunjukkan kepada kita bahwa perbuatan jelek yang dilakukan oleh seorang hakikatnya adalah tindakan menzalimi dirinya sendiri. Oleh karena golongan ini dijuluki dengan orang-orang yang zalimuna li anfusihim, orang-orang yang menzalimi diri-diri mereka, yaitu dengan perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan tersebut. Asallahu ayyatuba alaihim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taubat kepada mereka. Di mana taubat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya mencakupi hidayah Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba tadi bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika hamba tadi bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat hamba tadi. Ini makna Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taubat kepada hambanya. Mencakup petunjuk atau hidayah Allah kepada hamba tadi untuk bertaubat. Kemudian ketika hamba tadi bertaubat, Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya. Sehingga dari sini menunjukkan kepada kita bahwa tidaklah seorang bisa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali karena hidayah ataupun petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak di antara manusia yang menyadari bahwa dia telah terjatuh dalam kesalahan, namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah kepadanya untuk kemudian bertaubat kepada Allah. Bahkan dia semakin menambah dosa dan kemaksiatannya, sehingga dengan ini semakin jauh dia dari taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian terkait dengan golongan-golongan atau tingkatan-tingkatan al-mu'minun, sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Al-Imam Sa'di dan beliau menyebutkan tingkatan-tingkatan tersebut, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menyebutkan tentang mereka di antaranya dalam surat Al-Waqi'ah di ayat ketujuh hingga ayat 11. Dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً, dan kalian, wahai manusia, keadaan kalian dalam keadaan terbagi menjadi tiga asnaf, tiga golongan. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. Golongan yang pertama, أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ, apa yang disebut dengan istilah ashabul yamin. Ini golongan kanan, golongan orang-orang yang beruntung. Betapa mulianya ashabul yamin. Kemudian, wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Golongan yang kedua. Dan ashabul mash'amah. Atau ashabul simal. Ashabul shimal. Betapa sengsaranya mereka ashabus shimal atau ashabul mash'amah. Ini golongan yang kedua. Yani mereka orang-orang yang masuk ke dalam neraka dengan sebab maksiat dan dosa yang mereka lakukan. Kemudian wassabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Dan as-sabiqun, yani orang-orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan, tidak mencukupkan dalam perkara perintah menjalankan apa yang wajib, namun berlomba-lomba menambah dan perkara yang mustahab. Demikian juga dalam hal menjauhi larangan. Allah menyatakan ulaikal muqarrabun. Mereka itulah orang-orang yang didekatkan kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Juga dalam surat Fatir di ayat yang ke-32, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. Kemudian kami wariskan Alkitab, Al-Quran, ya, kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ Maka di antara mereka ada orang-orang yang menzalimi dirinya. Ini golongan yang pertama, menzalimi dirinya. وَمِنْهُمْ مُقْتَسِدٌ Dan di antara mereka ada yang muqtasid. Ini yang dengan istilah lain ashabul yamin, ya, mencukupkan dalam perkara perintah dengan hal-hal yang wajib yang dia laksanakan, dan hal yang sifatnya larangan menjauhi apa-apa yang haram saja. Disilakan dengan al-muqtasidun atau ashabul yamin. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah. Dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Bi idnillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh para ahli tafsir, penyebutan bi idnillah mengingatkan kepada kita semua agar jangan sampai seseorang magrur, terkecoh, tertipu dengan dirinya ketika dia bisa menjalankan amalan kebaikan. Baik itu semua bisa terwujud tidak lain kecuali dengan hidayah dan petunjuk serta izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang mampu untuk berbuat kebaikan, maka itu semua adalah atas hidayah dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jika seorang mengingat dan menyadari yang demikian, maka dia akan selamat dari tertipu dengan dirinya, bangga dengan amalannya, bahkan lebih daripada itu, dia terjatuh dalam al-ujub wal-kibr. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.